Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian Bada'iul Masalik fi tawdih Alfiyah ibn Malik. Faslun fi tabi'il munada. Pasal tentang tabi'ul munada. Kita baca sama-sama. Qala Ibn Malik rahimahullah. Qala Ibn Malik rahimahullah. Tabi'ati dhammil mudhafatuna al. Tabi'ati dhammil mudhafatuna al. Alzimhu nasban ka'azaitu dhal hiyal. Alzimhu nasban ka'azaitu. Wa masi wa hunsib awi rafa wa ja'ala. Wa masi wa rafa wa hunsib wa ja'ala. Nah, itu balik ya. Wa masi wa hu insib awi rafa. Ini wa masi wa rafa awi insib wa ja'ala ya. Sebetulnya sama saja. Nah, kita ulangi. Wa masi wa hunsib awi rafa wa ja'ala. Wa masi wa hunsib awi rafa. Kamustakil wa kamustakilin nasakon wa badala. Kamustakilin nasakon wa badala. Wa iyakun mashuba al manusiqa. Wa iyakun mashuba al manusiqa. Fafihi wajhani wa raf'un yuntaqa. Fafihi wajhani wa raf'un yuntaqa. Wa ayyuha mashuba al ba'du sifah. Yalzamu bi raf'il ada dil ma'rifah. Yalzamu bi raf'il ada dil ma'rifah. Wa ayyu hadha ayyuhal ladhi wa'ad. Wa ayyu hadha ayyuhal ladhi wa'ad. Wa wasfu ayyin bi siwa hadha yurad. Wa wasfu ayyin bi siwa hadha yurad. Wa du isyaratin ka ayyin fi sifah. In kana tarquha yufitul ma'rifah. In kana tarquha yufitul ma'rifah. Fi nahwi sa'du sa'dal awsiyan tasib. Fi nahwi sa'du sa'dal awsiyan tasib. Thanin wa dhumma waftah awalan tusib. Thanin wa dhumma waftah awalan tusib. Taib, pembahasan kita tentang tabi'ul munada fihi masail. Al-mas'alatul ula tabi'ul munada wa at-tawabi' al-mashhurah allati taqa'u ba'dal munada. Nahwiya Aba Bakrin sahibana. Yang dimaksud tabi'ul munada ialah tawabi'-tawabi' yang sudah kita kenal. Nah, at-tawqid, badal, atof ya. Yang terletak setelah munada. Contoh ya Aba Bakrin sahibana. Sahibana tabi'ul munada. Nah, karena sahibana ini bisa kita beri ketutukan sebagai badal. Naam. Yang terletak setelah tapi setelah baik al-munada itu Aba Bakr. Maka disebut dengan tabi'ul munada. Sekali lagi tabi'ul munada itu tawabi' yang sudah masyhur. Naat taukid padahal namun terletak setelah apa ini? Munada. Sehingga disebut tabiul munada. Asaniyah al munada alladzi lahu tawabi' nawani. Mabniun wa mu'rab. Munada yang memiliki tawabi' ada dua macam. Munada yang mabni dan munada yang mu'rab. Jadi untuk menentukan hukum tawabi'nya, maka kita lihat bentuk munadanya. Masuk munada yang mabni atau munada yang mu'rab. Kalian tahu kalau mabni berarti munadanya berbentuk apa ini? Al-mufradul alam atau an-nakira al-maksuda. Kalau yang mu'rab berarti munadanya berbentuk apa? An-nakira ghairul maksuda atau mudhaf atau al-musyabbah bil mudhaf. Nah, asalisa idza kanal munada mabniyan fatabi'uhu ala arba'ati aqsam. Jika munadanya mabni, maka tawabi'nya ada empat macam. Al-awwal ma yajibu raf'uhu mu'raban taba'an lilahzil munada. Wa huwa tabi'u ayyin wa ayyatin wasmil isyarah. Yang pertama, tawabiknya wajib dibaca rafa mu'rab karena mengikuti lafad munada. Nah, tidak mengikuti mahalnya, ya. Ini adalah tawabiknya lafadz ayun atau ayatun atau ismul isyarah. Nahwu ya ayyuhar rajulu. Arjulu di rafa, ya. Mengikuti lafadz munada yang berbentuk ayun. Ya ayyatuhal mar'atu. Al-mar'atu dibaca rafa. Mengikuti lafadz munada yang berbentuk ayatun. Ya hadha rajulu. Rajulu dibaca rafa. Mengikuti munada, lafat munada ismu isyar hadha. Ya hadil mar'atu. Al-mar'atu wajib dibaca rafa. Tanbih. La yutba'u ismu isyar abadan illa bima fi al. Tawabiknya isim isyarah harus menggunakan al. Seperti contoh tadi, ya hadar rajulu, ya hadihil mar'atu. Gak boleh ya hadar rajulu, ya hadihi mar'atu. Gak boleh, harus dikasih al. Wala tutba'u ayyun wa ayyatun fi babin nida illa bima fi al kama mustila au bismil isyar. Demikian pula tawabitnya ayyun atau ayyatun dalam bab nida, ya, harus pakai al. Seperti dalam contoh atau berbentuk isim isyarah. Nah, kalau yang tawabiknya isim isyarah harus lafadz yang pakai al. Kalau tawabiknya ayun atau ayatun harus berbentuk lafadz yang pakai al atau isim isyarah. Nahu ya ayuha ya na'am ayuhada ar-rajul au bi mausulin muhalla bi al atau berupa isim mausul yang pakai al. Nahu ya ayyuhalladhi fa'ala kada. Nah, baik. Asani ma yajibu dhammuhu lil bina. Tawabik yang kedua, tabiul munada yang kedua yang wajib di dhamma. Wajib mabni dhamma. Wa wal badal wal maktuf al mujarrad min al alladani lam yudhafa. Ini kalau tawabiknya berupa badal atau atof, naam, yang tidak pakai al, yang tidak mudhaf. Maka tawabiknya wajib mabni dhamma. Nahu ya sa'idu khalilu. Ya sa'idu wa khalilu. Naam, khalil mabni dhamma karena badal dari sa'id. Wa khalilu, khalilu mabni dhamma karena ataf kepada Sa'id. Dalam keadaan khalil di sini enggak pakai al juga tidak mudhaf, ya. Nah. Asalis ma yajibu nasbuhu taba'an di mahalil munada. Yang ketiga wajib dinasab mengikuti mahal munada. Wa wa kullu tabi'in udhifa mujarradan min al. Ini berlaku untuk semua tawabi yang mudhaf yang tidak pakai al. Nahu ya aliyu abal hasan. Abal hasan badal atau bayan. Nasab mengikuti mahal munada. Ali, Ali itu mabni dhamma tapi mahal nasab munada. Nah, karena Abul Hasan ini tawabiknya berbentuk mudhaf, ya. Tapi enggak pakai al. Ya Aliyu wa Aba Sa'id. Wahai Ali dan Abu Sa'id. Ini atof nasab Abu Sa'id nasab mengikuti mahal munada. Ya Aliyu sahiba Khalidin. Nah, sahiba Khalid ini atof bayan. Ya talamidu kullahum au kullakum. Ini taukid, ya, yang mudhaf. Maka wajib nasab mengikuti mahal munada. Ya rajulu Aba Khalil. Nah, Aba Khalil ini nasab mengikuti mahal rajul. Rajul di sini adalah salah satu contoh Munada an-nakira maksuda. Ya. Nah. Taib. Jadi kalau munadanya kalau tawabiknya mudhaf dan tidak pakai al, maka wajib dinasab mengikuti mahal munada. Arabi ma yajuzu fihi wajhan. Arafu mu'raban taba'an li lafdhil munada, wan nasbu taba'an li mahalli. Yang keempat, tawabiknya boleh dibaca dua. Boleh dirafa' mu'rab mengikuti lafadz munada, boleh dinasab mengikuti mahal munada. Wawa nau'ani, tawabiknya ada dua macam yang bisa menerima hukum ini. Al-awwal an-na'tu al-mudhaf al-muqtarin bi'al. Jika tawabiknya berupa na'at yang mudhaf yang pakai al, perhatikan contohnya. Nahwu ya Khalidu, boleh al-hasanul khuluku, boleh al-hasanul khuluk. Al-hasanul khuluki boleh, al-hasanul khuluki juga boleh. Ya Khalidu al-khadimul ummati, boleh al-khadimal ummati juga boleh. Karena jadi na'at tawabiknya, kemudian mudhaf, kemudian pakai al. Al-Hasan al-Khadim. Asani makana mufradan minna'tin au tawqidin au atfi bayan au ma'tuf muqtarin bi al. Yang kedua, tawabiknya berupa na'at yang mufrad atau taukid atau bayan atau ataf yang pakai al, maka ini boleh dibaca dua. Nahwu ya aliyu al karimu boleh, al karima boleh. Naam, ini na'at mufrad tawabiknya. Ya khalidu khalidun au khalidan, nah, Khalidun, Khalidan, taukid, pengulangan, taukid lasti, ya, ya Khalidu, Khalidun boleh, Khalidan boleh, taukid. Ya rajulu Khalilun boleh, Khalilan boleh. Nah, atau bayan. Ya aliyu wadhaifu boleh, wadhaifa boleh. Ini atof nasak yang pakai al. Ya. Wadhaifu boleh, wadhaifa boleh. Nah, jadi kalau munadanya itu mabni, yakni berbentuk mufrad alam atau nakirah maksuda, maka tawabiknya ada empat macam bacaan, ya. Yang pertama siapa? Wajib rafa' mu'rab mengikuti lafad munada. Jika tawabiknya berbentuk, jika munadanya berupa ayun atau ayatun atau isbun isyara. Yang kedua, wajib mabni doma jika tawabiknya berbentuk badal atau atof yang tidak pakai al dan tidak mutof. Dua-duanya, badalnya juga mutof, atofnya juga mutof. Yang ketiga, wajib nasab mengikuti mahal munada. Nah, ini semua tawabik yang mudhaf yang tidak pakai al bisa dibaca seperti itu. Yang keempat, boleh dibaca dua. Boleh dirafa' mu'rab mengikuti lafad munada, boleh dibaca nasab mengikuti mahal munada. Ini ada dua macam. Yang pertama, na'at yang mudhaf yang pakai al. Yang kedua, Na'at mufrad atau taukid atau ataf bayan atau ataf yang pakai al. Ini semuanya boleh dibaca dua bacaan. Arabiah. Wa in kana al munada. Naam. Sahih. Wa in kana al munada mu'raban mansuban fatabi'uhu abadan mansubun mu'raban. Jika munadanya mu'rab nasab, berarti an-nakhir apa ini? Ghairul maksudah atau mudhaf atau musababin mudhaf, maka tawabiknya selalu dibaca mu'rab nasab. Ya. Nahu ya Abul Hasan sahibana ya dal fadli wa dal ilmi ya Aba Khalid wa daifa. Nah, illa idza kana badalan au maktufan mujaradan min al ghairu mudhafaini fa huma mabniyani. Kecuali kalau tawabiknya berupa badal atau ataf yang tidak pakai al. Dua-duanya tadi, badal atau ataf yang tidak pakai al, tidak mudhaf, maka dibaca mabni. Mabni dhamma. Ya Abul Hasan Aliyu. Ya Abdallahi wa Khalidu. Berarti kalau kita bisa menyimpulkan munada yang mu'rab, maka tawabiknya bisa dibedakan menjadi dua, ya. Yang pertama mu'rab nasab, di semua tawabik kecuali badal atau ataf yang tidak pakai al, yang mana keduanya tadi mudhaf. Yang kedua badal yang tidak mudhaf atau ataf yang tidak pakai al dan tidak mudhaf, maka hukumnya mabni dhamma. Ya Abul Hasan Aliyu, ya Abdullahi Aliyu, ya Abdullahi wa Khalidu. Nah, demikian ya. Jadi kalian jangan sampai salah paham tentang masalah tabi'ul munada. Di tabi'ul munada ternyata tawabik-tawabik yang masyhur itu taukid, na'at atau badal yang terletak setelah apa? Munada. Ketentuan bacaannya dengan melihat munadanya. Munadanya ini mabni atau mu'rab. Dan juga melihat macam tawabiknya. Barakallahu fikum. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah. Afwan ya Ustaz. Ausina. Tolong beri kami wasiat. Anak enggak mau safar kok ya. Nah, tapi mungkin minta nasihat tausiah ya. Wa idza stansahaka fansahu. Kalau ada saudara yang minta nasihat kepadamu, maka kamu berkewajiban untuk memberinya nasihat. Nah, taib usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal. Aku nasihatkan untuk diri saya pribadi dan untuk kalian semua agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa islahin niyyah. Enggak mau perbaiki niat belajar ya. Agar niatnya tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa biluzumi sunnah, juga dengan berusaha mengamalkan sunnah, berada di atas sunnah. Wa bisabri idza usiba. Sabar kalau kalian diuji ya diuji, kirimannya semakin sedikit, diuji sakit, diuji dengan cuaca yang sangat panas, diuji dengan sakit-sakitan, ya. Nah, diuji dengan permasalahan, dengan teman, ya, ujian untuk tetap sabar menghadapinya dengan baik. Nah, wabisyukri, dan aku nasihatkan juga untuk kalian agar bersyukur. Kalian banyak nikmat daripada ujiannya, ya. Banyak senangnya daripada susahnya. Barakallahu fikum. Disyukuri. Wabil khusus syukur bisa menimba ilmu agama, bisa duduk di majelis ilmu dalam kondisi normal, ya. Nah, dalam keadaan di tempat-tempat yang lain masih baru memulainya, kalian sudah mau liburan, nah, sudah mau khataman ini dan itu. Disyukuri juga kondisi pandemi coronanya sudah semakin mereda. Walhamdulillah. Saat ini di Masjid Haram rapat sofnya. Sudah diambili cap-cap kaki, tanda-tanda supaya jaga jarak, sudah diambili petugas. Sekarang sudah rapat. Ya. Ini sudah ramai di media sosial. Saya dapat kiriman dari sana, ya. Semuanya membaca takbir. Walhamdulillah, ya. Nah, bisa rapat semua sofnya. Dan umrah juga dibuka, ya. Nah, dibuka. Dan jamaah Indonesia juga boleh, sedang gak diblokir, ya. Karena walhamdulillah Indonesia ini termasuk yang terbaik se-Asia dalam penanganan COVID, ya. Nah, dulu sampai nomor 1 COVID-nya, nomor 2 setelah India, ya. Nah, sekarang terbaik se-Asia, ya. Nah, kalian yang sampai ini bersyukur. Kalian juga sudah vaksin, selesai, ya kan? Di saat yang lainnya masih mulai vaksin atau masih baru vaksin tahap 1. Nah, kalian sudah apa ini? Vaksin tahap 2, ya. Nah, sudah tinggal persiapan, imtihan, kemudian liburan, ya. Nah, bersyukurlah. Semuanya nikmat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mau bersyukur, maka Allah akan memberi nikmat tambahan kepada kalian. Wa la in kafartum in adabi la syadid. Taib. Wa bil istighfar. Juga saya nasihatkan untuk memperbanyak istighfar. Para ulama salaf menyatakan jangan sampai catatan amal kita nanti di akhirat tidak ada istighfarnya. Karena istighfar ini kunci keselamatan seseorang di akhirat nanti. Karena manusia itu tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya khilaf. Maka dengan ada amalan istighfar, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memperbanyak istighfar itu merupakan amalan yang sangat ditekankan, khususnya untuk kita generasi akhir zaman yang kebaikan dan kejelekannya itu masih banyak jeleknya, ya. Tingkat ketakwaannya juga kalah jauh dengan generasi-generasi awal. Maka solusi yang terbaik ialah memperbanyak istighfar. Nah, itu yang paling penting. Wabil istiqomah. Ya, saya nasihatkan juga untuk diri saya pribadi dan untuk kalian semua agar berusaha untuk istiqomah, ya. memohon istiqomah pada Allah SWT. Karena kita tidak tahu apakah keadaan kita seperti ini akan terus berlanjut sampai kita mati, atau naudzubillahi min dzalik Allah cabut hidayah itu sehingga kita kembali seperti gak pernah tahu agama sama sekali. Naudzubillah. Sekarang ini banyak yang dicabut hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak lakinya, enggak perempuannya. Yang laki-lakinya dulu asalnya taklim salaf, pakaiannya syar'i, sekarang sudah nah sama teman-temannya di karaoke. Naudzubillah. Amblas. Ya. Nah. Yang perempuan juga begitu, yang asalnya pakai cadar, asalnya malu, sekarang sudah buka semuanya. Jadi pelayan kafe, karaoke. Alhamdulillah. Ya. Jadi namanya futur bablas, ya itu. Seperti yang saya sampaikan semalam, ya, anaknya siapa? Ibnu Jauzi. Gak ada yang nyangka seperti itu bapaknya dengan izin Allah memiliki daya tarik yang luar biasa, magnetnya besar kuat, menyebabkan orang yang mendengar nasihat-nasihat itu langsung tersentuh. Nah, anaknya juga mirip bapaknya, ya, gantengnya kayak bapaknya, pintarnya kayak bapaknya, sampai tampil di majelis dalam kondisi masih muda itu ngasih tausiah, loh, bayangkan ngasih nasihat yang tua-tua malah yang dinasihati. Tapi karena hidayah di tangan Allah cabut ketika salah pergaulan, nyoba-nyoba berteman dengan orang-orang yang enggak belajar, anak-anak jalanan yang semuanya serba bebas, enggak tahu aturan. Pulang-pulang sudah apa ini? Hilang total. Ilmunya hilang, kesolehannya hilang, ya. Nah, dinasihati enggak mempan. Padahal yang ngasih nasihat bapaknya sendiri. Padahal yang ngasih nasihat itu orang yang jago memberi nasihat, ya. Nah, enggak mempan. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberi hidayah taufik kepada orang yang kamu cintai. Ya. Nah, sekalipun nabi enggak bisa. Kalau sudah dicabut hidayah itu dari seseorang atau Allah tidak memberi hidayah kepada seseorang, apa? Naudzubillah bidzalik. Kalian harus banyak-banyak berdoa agar diberi apa ini? Keistiqomahan, selalu mendapat hidayah sampai meninggal, sehingga matinya apa ini? Husnul khatimah. Naam, barakallahu fikum. Al-musabbah bil mudhaf, dari sisi mana kemiripannya dengan mudhaf? Mudhaf itu selalu bersandar kepada mudhaf ilaih. Kalau musyabbah bil mudhaf selalu bersandar dengan makmul sesudahnya yang melengkapi maknanya. Hasanun, orang yang bagus. Kan mesti tanya bagus apanya? Wajhuhu, wajahnya. Berarti lafaz hasanun ini selalu bersandar dengan makmul-makmul yang melengkapi maknanya. Seperti mudhaf selalu bersandar dengan mudhaf ilaih. Itu sisi kesamaannya. Barakafikum. Taib, paham ya? Wallahu ta'ala biswab. Jazakumul khair atas tahunya. Ingat ya, jangan terbuat